yang lalu, tengah malam berlalu, ku lalu membuka pintu dan ku lihat sesuatu. Apakah itu yang berada di hadapanku? Seperti bola besi melayang berkupu-kupu, bersinar terang benderang. Seraya perlahan mendarat tepat di halaman. Rasa teringat bentuk berarti serangga raksasa, layaknya cerita visi di TV atau imajinasi kita sendiri. Membuatku jadi nyeri jeri, tak bernyali seperti semangka tanpa biji. Tertegun di sini, diam sama sekali hingga sosok itu lalu menampakkan dirinya. Seorang wanita cantik tak terkira menghampiri dan menyapaku sambil menyeringai. Hai, apa kabar? Jantungku berdebar, kakiku gemetar, membalas tatapan yang membuat mataku ini nanar. Wow, a hippie lady taking wiggy boogie woogie. Wow, mungkin aku yang mengigau. Selamat datang kawan, pintu ini selalu terbuka untukmu. Lama ku tunggu dirimu kawan, hingga malam ini kita bertemu. Selamat datang kawan, pintu ini selalu terbuka untukmu. Lama ku tunggu dirimu kawan, hingga malam ini kita bertemu. Hey, selamat datang kawan, pintu ini selalu terbuka untukmu. Lama ku tunggu dirimu kawan, hingga malam ini kita bertemu. Selamat datang kawan, pintu ini selalu terbuka untukmu. Lama ku tunggu dirimu kawan, hingga malam ini kita bertemu. Memiliki rasa cinta, derita, suka, duka dalam seketika. Tapi jangan pernah tanya padaku mengapa jika kami saling bersuka. Waktu diriku menyentuh dalam irama yang selalu menghapus setiap jarak di antara kita yang selama ini membentang, menghalangi mimpi-mimpi yang pernah kita rasakan. Untuk saling berpelukan, melayang arungi samudra bintang. Tak ada yang kan hentikan kita sekarang. Indahnya kehidupan. Selamat datang kawan, pintu ini selalu terbuka untukmu. Lama ku tunggu dirimu kawan, hingga malam ini kita bertemu. Hey, selamat datang kawan, pintu ini selalu terbuka untukmu. Lama ku tunggu dirimu kawan, hingga malam ini kita bertemu. Hey, selamat datang kawan, pintu ini selalu terbuka untukmu. Lama ku tunggu dirimu kawan, hingga malam ini kita bertemu. Hey, selamat datang.